Ndenge otokobola tambola mboka nyonso telema mpe otuna bakoloba ndenge Africa jazz ndenge otokobola tambola mboka nyonso telema mpe otuna bakoloba ndenge Africa jazz. Hola.